الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين، واغفر له ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعة سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرع فيهما. والحديث 1676. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الآذان للصلاة الصبح وبدا الصبح وركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. وقال حدثنا يحيى بن يحيى وكتيبة بن رمح عن الليث بن سعد حاء. وقال حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله حاء. وقال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب كلهم عن نافع بهذا الإسناد كما قال مالك. وقال حدثني أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر ليصلي إلا ركعتين خفيفتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Hadis yang pertama kita membahas sekarang adalah di bab 122, bab istihbabi raka'atai sunnatil fajri, bab anjuran dua rakaat sunat fajar. Walhathi alaihima wa takhfifihima wal muhafazati alaihima wa bayani ma yustahabbu an yuqra fihima. Dorongan terhadap dua rakaat itu, motivasi itu, wa takhfifihima dan meringankan dua rakaat tersebut, wal muhafazati alaihima dan menjaga keduanya, yaitu rutin. Dan penjelasan apa yang dianjurkan untuk dibaca pada dua rakaat tersebut. Dua rakaat sunat fajar. Fajar yang dimaksud di sini adalah solat fardu. Solat fardu yang dikerjakan setelah terbitnya fajar. Bukan solat sunat gara-gara terbit fajar. Di sini ada kekeliruan dari sebagian orang memahami bahwa solat sunat fajar berbeda dengan solat sunat qabaliyah. Sehingga dia mengerjakan, ada di antara mereka mengerjakan sebelum terbitnya fajar, ada yang mengerjakannya setelah terbit fajar. Lalu dia lakukan lagi sholat sunat qabliyah subuh. Ini adalah kekeliruan di dalam pemahaman. Karena di dalam nas hadis-hadis Nabi, Sholat yang kita kerjakan dua rakaat, sholat wajib yang terkenal bagi kita sholat subuh, di dalam ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang sholat wajib itu namanya sholat fajar, terkadang sholat subuh. Maka sholat sunatnya menjadi ketika sampaikan namanya adalah fajar, maka sholat sunatnya sholat sunat fajar. Ketika diungkapkan namanya adalah subuh, sholat subuh, maka sholat sunatnya namanya sholat sunat subuh. Yang mana dikerjakan sebelum sholat fardu. Ketika dikerjakan sebelum sholat fardu namanya qabaliyah. Jadi sholat sunat fajar, sholat qabaliyah, atau sholat sunat subuh, tiga nama bendanya satu. Bukan dua benda, benda yang berbeda, tidak. Tapi satu. Ya. Nah, jadi anjuran untuk mengerjakan sholat sunat fajar di sini adalah sholat sunat qabliyah subuh. Hadis yang pertama yaitu dari hadis Ibnu Umar bahwasanya dia mengatakan anna Hafsata ummul mu'minin akhbarathu. Bahwasanya Hafsah saudarinya Ibnu Umar, dan dia adalah ummul mu'minin atau ummul mu'minin, memberitahukan kepadanya anna Rasulullah SAW kana idza sakata al mu'adhdhinu min al adhan li salati subhi wa bada subhu raka'a raka'ataini khafifataini qabla an tuqama as-salah. Wasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila muadzin sudah diam dari azan, azan itu apa? Azan untuk sholat subuh. Wabada as-subuhu, telah jelas subuh, artinya sudah terbit fajar. Raka'a raka'ataini khafifatain. Beliau mengerjakan dua rakaat yang ringan. Qabla an tuqama as-salah, sebelum ditegakkan salat. Raka'a raka'ataini khafifatain, dia beruku dua ruku, dua ruku atau dua rakaat yang ringan. Fihi annahu yusannu takhfifu sunnatis subhi wa annahuma rakaatan. Dalam hadis ini terdapat faedah, faedahnya atau kandungannya disunatkan meringankan sholat sunat subuh. Apa makna meringankan? Yaitu tidak berlama-lama, tidak panjang-panjang bacaannya. Wa annahuma raka'atan, bahwasanya sholat sunat subuh itu adalah dua rakaat cuma. Ya, dua rakaat. Hadis yang kedua, yakni dengan sanad yang sama, hanya ada sedikit perbedaan. Ya, tapi maksudnya dengan lafaz hadis yang sama. Kemudian masih dari Hafsah Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala'al fajru la yusalli illa rak'ataini khafifataini. Bahwasanya Hafsah dia menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila terbit fajar beliau tidaklah apabila terbit fajar beliau tidaklah mengerjakan salat kecuali hanya dua rakaat yang ringan. Dua rakaat yang ringan. Kalau begitu enggak ada tambahan lagi ya. Kalau orang ada yang datang ke masjid, cukup dengan sholat sunat fajar tadi, sudah membayarkan tahiyatul masjidnya. Bagaimana kalau seandainya ditambah masih ada waktu bagaimana kalau seandainya ada waktu baca Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang bertanya kepada seorang ulama, saya lupa dengan namanya. Apakah boleh menambah sholat? Saya mau sholat 4 rakaat atau 6 rakaat setelah 2 rakaat fajar ini. Lalu dilarangnya. Lalu dia bertanya lagi, apakah saya akan masuk neraka gara-gara saya sholat? Kalau tidak salah namanya adalah Sa'id bin Musayyib. Dia mengatakan bukan gara-gara engkau sholat masuk api neraka, tapi gara-gara menyelisih sunnah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah sholat setelah terbitnya fajar, kecuali hanya sholat sunat rakaatai fajar. Beliau mengatakan, yakni Imam Nawawi mengatakan, yustadallu bihi man yaqulu tukrahu salatu min tulu'il fajri illa sunnata subhi. Wa ma lahu sababun. Dari hadis di atas, diambil kesimpulan atau berargumentasi orang yang mengatakan makruh mengerjakan sholat setelah terbit fajar kecuali sholat sunat subuh atau sholat yang memiliki sebab. Apa yang memiliki sebab? Contohnya tahiyatul masjid, contohnya sholat sunat wudu, ada sebabnya. Wali ashabina fil mas'alati thalathatu awjuh. Bagi ulama Syafi'i di dalam permasalahan ini ada tiga pendapat. Ahaduhuma hadha. Ahaduha hadha. Salah satunya yang ini. Bahwa dibenci untuk mengerjakan sholat sunat setelah terbit fajar. Dibenci untuk mengerjakan sholat kecuali sholat sunat subuh dan sholat yang memiliki sebab. Wa naqalahu al-qadhi an Malik wal jumhur. Qadhi, dia katakan ini juga ada pendapat Imam Malik dan mayoritas ulama. Wa tsani la tadkhul karahatu hatta yusalli sunnat al-subh. Dia tidak masuk ke dalam karahah yang dibenci sampai dia mengerjakan salat sunat subuh. Artinya apa? Dipuih-puihnya sholat dulu. Setelah itu kalau setelah sholat subuh, sholat sunat subuh, tidak boleh lagi. Itu pemahaman yang kedua. Kalau dia sholat sunat yang lain dulu, sebelum sholat sunat subuh, dia katakan boleh. Ya, setelah sholat sunat subuh, antara sholat sunat subuh dengan sholat wajib, itu tidak boleh diselingi dengan yang lain. Wasalis yang ketiga, la tadkhul karahat hatta yusalli fariidhat as-subhi. Tidak masuk ke dalam kemakruhannya sampai dia mengerjakan salat fardu subuh. Artinya setelah salat fardu subuh enggak boleh lagi salat. Dan ini ada hadisnya. Ya, tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Tidak ada sholat setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Wahada huwa sahih inda ashabina wa laysa fi hadha al-hadith dalilun zahirun 'ala al-karaha. Wa innama fi al-ikhbar بأنه كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي غير ركعة السنة ولم ينهى عن غيرها. Yang ketiga ini adalah yang sahih menurut Syafi'iyah. وليس في هذا الحديث دليل ظاهر على الكراهة. Di dalam hadis ini tidak ada dalil yang menunjukkan akan kemakruhan terhadap mengerjakan sholat yang lain. Hanya saja di dalam hadis ini ada pemberitahuan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerjakan sholat kecuali dua rakaat sunat, dan Nabi tidak melarang dari hal itu. Namun kita lihat apa yang dikatakan oleh Sa'id bin Musayyib tadi. Bahwa Nabi tidaklah dia mengerjakan sholat sunat kecuali setelah terbitnya fajar kecuali sholat sunat. Dua rakaat subuh. Maka cukuplah kita beruswah mencontoh Rasulullah SAW. Ya, mencontoh Rasulullah SAW. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi, itu yang kita contoh. Baik. Ahsanallahu alaikum. وقال حدثناه إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله وقال حدثنا محمد ابن عباد. طيب. yang hadis masih dari hadis Hafsah. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. Bahwasanya Nabi SAW apabila telah bercahaya atau fajar mengeluarkan cahayanya, maka beliau mengerjakan sholat dua rakaat. Nah, ini adalah sholat sunat fajar. Maka kita tekankan bahwa pemahaman yang mengatakan bahwa sholat sunat fajar itu adalah sholat sunat khusus untuk terbitnya fajar, itu adalah sebuah kekeliruan. Ya. Tapi yang dimaksud dengan sholat sunat fajar adalah sholat sunat yang mengiringi sholat wajib. Itu sholat sunat rawatib. Rawatib subuh atau rawatib fajar. Kita cukup sampai di sini. Hadisnya hadis Hafsa. Berikutnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita akan sambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.